الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المعلم حفظه الله تعالى: وباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعني فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Ya Allah, dengan namamu wahai Rabbku aku letakkan lambungku, dan dengan namamu, denganmu, dengan bantuanmu dan pertolonganmu aku angkat lambungku. Dan amsakta nafsi, maka jika engkau tahan nyawaku dan tidak kau kembalikan, artinya kau matikan aku dalam tidur ini, fa'amha, maka sayangilah, rahmatilah nyawaku. Wa'id arsal tahan, jika engkau melepas nyawaku, artinya kau beri kesempatan sekali lagi dan kesempatan untuk hidup, fa'amha, maka jagalah nyawaku, bima tahfadu bihi ibadah tersolihin, dengan penjagaan yang kau gunakan untuk menjaga hamba-hamba yang saleh. Dapat dimakan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terdapat di awal hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza qama ahadukum an firasyihi," jika salah satu kalian berdiri meninggalkan tempat tidurnya, "summa raja'a ilaihi," kemudian dia kembali ke tempat tidurnya, "falyan fathu bisanfati izarihi," maka hendaklah dia bersihkan tempat tidurnya dengan menggunakan ujung izarnya, salah satu banyak tiga kali. "Fa inna la yadri ma khalfahu alaihi ba'dahu," makanya dia tidak tahu hewan-hewan apa sajakah yang menggantikan dirinya alaihi di tempat tidur tersebut ba'dahu setelah kepergiannya. "Wa idza taja'a," dan jika dia telah berbaring, "falyakul," maka dalam mengucapkan, "bismika rabbi wa ta'u jambi." Bisanfati izar, ini sanfa artinya adalah tarkul izar, ujung izar, mimma yali surah, yang berada di dekat tepian izar, maka ujung yang paling ujung. Wakilah, dan ada yang mengatakan sunfatil izar maknanya adalah hasyiah, pinggiran, pinggiran kain izar, ayat jali bintana, di sisi manapun, karena izar itu seperti selendang, ya, izar itu seperti selendang, maka mau di sisi lebar, mau di sisi panjang, asalkan yang paling pinggir, nah, maka disebut sonfa. Hasyiah tahu ayat jenis bintanya. Dan yang dimaksud dengan sonfati izah dalam hadis ini adalah ujungnya, terserah. Ini pokoknya ujung. Dalam riwayat, dalam satu riwayat atau riwayat yang lain, ja'at fiha terdapat pada riwayat tersebut kata-kata bidat milik izah, hendaklah dia bersihkan tempat tidurnya ya, hendaklah dia bersihkan tempat tidurnya dengan ujung izar, tepatnya bagian dalam izarnya. Maka saya menjelaskan Nabi tidak memerintahkan orang tersebut dengan bagian dalam izar tanpa bagian luarnya, karena hal tersebut ablah wa ajda artinya lebih manfaat. Karena dengan itu maka lebih baik dan lebih manfaat. Karena orang yang memakai izar, bayangkan orang yang memakai selendang jari, kata orang Jawa, orang memakai jari, yakudu ahada tofai izar hidiyah ini, maka dia pegang ujung, salah satu ujung jarinya dengan tangan kanan. Wal akhar bisimali, sedangkan ujung yang lain dengan tangan kiri. Kalau orang pakai jari misalnya, karena izar itu mirip jari, bukan mirip sarung. Maka ujung yang satu dipegang pakai tangan kanan, ujung yang satu dipegang pakai tangan. Fayrutum amsakahu bishimalihi ala jasadi, kemudian ujung yang dipegang oleh tangan kiri itu ditempelkan di badan, di pinggang. Nanti ujung sedangkan ujung yang dipegang pakai tangan kanan itu nanti yang diputar-putar muteri badan. Wadzalika dakhilu izarihi, ini yang disebut dengan dakhil izar, bagian yang nanti mau ditempelkan di badan, bagian yang mau ditempelkan di badan, ini disebut dakhil izar. Wa yuruddu ma'amsaku bi yamini ala ma yali jasadahu minal izar, sedangkan ujung yang dipegang dengan tangan kanan maka itu nanti digunakan, dikembalikan, maksudnya dililitkan alama yali jasadahu minat izar, dililitkan di atas izar yang telah ada, maksudnya dililitkan ke badan. Faida sara ila firasihi, maka ketika, maka orang dulu ketika dia telah berada di tempat tidurnya, fahalla izarahu, maka dia lepaskan ikatan izar di pinggangnya. Fa inna ma yahallu bi yaminihi kharijal izar, maka yang dia lepas dengan tangan kanannya adalah bagian luar izar. Wa yakfa adkhilatu fi alqihi, sedangkan bagian dalam izar itu masih di artihi ada masih terikat dengan dirinya. Wafiha yaqa'u an-nabdu, dan dengannya maka dengan bagian dalam izah yaqa'u an-nabdu, maka pembersihan bisa dilakukan. Penjelasan kenapa penjelasan dari pensyarah kenapa yang digunakan adalah bagian dalam izah dan bukan bagian luarnya, karena itu yang lebih enak. Namun ada penjelasan yang lain, yaitu penjelasan dari Muhammad Rasul ini ketika di sahabat untuk kita kutahui ini sahih Bukhari. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan tempat tidur dengan menggunakan bagian dalam izah? Jelas karena itu lebih menjaga kebersihan dan kerapian. Salah satu manfaat. Karena jika yang digunakan pada bagian dalam izah, maka bagian dalam izah itu tidak kelihatan. Ketika izah dipakai, tidak kelihatan. Maka seandainya digunakan untuk membersihkan tempat tidur kemudian kotor, maka kotornya tidak terlihat. Tidak kalau yang digunakan adalah bagian luar izar. Kalau bagian luar izar yang dipakai membersihkan, maka kotor atau agak kotor kemudian dipakai, maka kotornya terlihat. Oleh karena itu maka hadis ini kata Syaikhul di antara dalil yang menunjukkan bahasanya Islam mengajarkan kerapian. Kerapian dan kebersihan berpakaian. Bagaimanakah orang itu berpakaian keluar rumah nampak rapi bersih? Maka dia gunakan kain untuk membersihkan tempat tidurnya dengan bagian dalamnya agar tidak merusak penampilan. Kemudian dikatakan karena dia tidak tahu mimma khalaqahu, apa yang menggantikannya alaih di tempat tidur tersebut, yakni artinya la'alla lahamatan, boleh jadi ada hewan-hewan kecil yang danat yang mendekat fasa'at, lalu jadilah hewan tersebut ada di tempat tidur tersebut berjauh setelah kepergiannya. Oh, dalam doa ini maknanya atau nafas dalam doa ini maknanya adalah roh. Bermurad maka yang dimaksud dengan nafas dalam doa ini adalah aruh, karena ada qironah qorinah yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga makna doa ya Allah jika engkau tahan ruhku hingga ke sisimu, artinya amat taha engkau matikan ruhku maka sayanglah ruhku. Jika engkau melepaskan ruhku ila ke badanku, maka jagalah ruhku dari kejelekan setan dan berbagai godaan dunia yang menyebabkan kebinasaan. Bagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh? Artinya apa? Taufik. Ya Allah, jagalah aku dengan mendapatkan hidayah taufik dari sisimu, sehingga terjaga dari godaan dan keburukan setan, dan terjaga dari berbagai bentuk godaan dunia yang membinasakan. Maka di antara adab tidur adalah membersihkan tempat tidur. Maka di antara adab tidur berdasarkan hadis yang kita baca ini adalah membersihkan tempat tidur sebelum ditiduri. Maka boleh jadi bersihkan dengan kain sebagaimana di zaman Nabi, atau bisa jadi dibersihkan dengan di bagian tempat sebagian rumah ada sapu khusus untuk tempat tidur dari lidi, atau dengan Cara yang lain, ya boleh saja ada hewan-hewan yang ada di situ, maka tidak terusir karena telah disuntikan terlebih dahulu. Maka membersihkan tempat tidur sebelum dipakai itu jadi antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan antara ajaran Islam. Bahkan di sini menggunakan fil amr, kalian fakhu bisin fati tepisan fati dari yang tentu amarnya di sini lebih istihbah karena ini berkaitan dengan masalah adat, berkaitan dengan masalah non ibadah mahdhah. Kemudian doa berikutnya, doa yang lain, pilihan yang lain untuk doa tidak tidur, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan telah mematikan diriku. Laka mamatuha wa mahyaha. Ya. Milikmu lah kematian diriku dan hidupnya diriku. In ahyaitaha fahfadha. Jika Engkau ahyaitaha memberikan kesempatan hidup untuk jiwaku, untuk nyawaku, fahfadha, maka jagalah jiwaku. Wain amat taha, dan jika Engkau mematikan jiwaku, fakfirlah, maka ampunilah jiwaku. Allahumma inni as'aluka al-afiyata, ya Allah, ya aku memohon afiat padamu. Sampai dimakan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah Anhumah. Nafsi dalam doa ini maknanya adalah nyawaku, karena nafsi itu memiliki beberapa beberapa makna, tidak artinya nyawa, tidak artinya potensi dalam diri yang cenderung pada kejelekan, dan yang lainnya yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Laka mamatuham wa mahyaha, artinya di tanganmu ya Allah kekuatan untuk mematikan dan menghidupkan. Dan tidak ada yang mampu mematikan dan menghidupkan selain Engkau ya Allah, karena Engkau zat yang menghidupkan dan yang mematikan, dan pada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Engkau memberikan kesempatan hidup untuk jiwaku, artinya jika Engkau biarkan jiwaku untuk tetap hidup, maka jagalah jiwaku dari segala keburukan, wayasinu dan segala aib, segala hal yang menyebabkan jelek. Wain amata, jika Engkau mematikan jiwaku, yaitu Engkau pisahkan jiwaku dari badanku. Karena matinya roh maksudnya adalah berpisahnya roh dengan badan. Itu disebut matinya roh, bukanlah matinya roh adalah roh itu sendiri yang mati. Karena roh itu Allah kehendaki untuk kekal. Karena roh Allah kehendaki untuk kekal, bukan kekal karena sendirinya sebagaimana Allah, namun kekal karena Allah kehendaki untuk kekal. Maka setelah berpisah dengan badan, roh itu mengalami proses di alam kubur. Setelah itu roh dikembalikan ke badan dan dibangkitkan di alam kubur dan seterusnya. Maka yang dimaksud matinya roh adalah berpisahnya roh dari badan. Ya Allah, mohon afiyah kepadamu. Afiyah adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan Allah terhadap hamba-Nya. Al-Asqam, jangan sampai mendapatkan berbagai penyakit dan bencana. Maka dalam doa ini terdapat salah satu akidah rububiyah, bahwasanya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Di tangan Allah lah kemampuan untuk mematikan dan menghidupkan, dan mematikan dan menghidupkan. Ya, tidak sebagaimana akidah yang diajarkan oleh televisi, bahwasanya jin punya kemampuan untuk menghidupkan, menentukan hidup dan matinya seseorang. Kemudian Allah mengkini azabaka yang matabu'atu ibadaka. Ya Allah, lindungilah aku dari siksaanmu pada hari Engkau bangkitkan para hamba-hambamu. Sahabat yang bahkan hadisnya adalah ibunda kita Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu juga ada. Maka istri para Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai Ummul Mukminin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Dan Ummul Mukminin di sini mereka adalah ibunda kita dalam kewajiban untuk menghormati dan memuliakannya. Dan dalam masalah tidak boleh dinikahi. Maka para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda semua orang-orang yang beriman dalam dua hal. Yang pertama dalam kewajiban untuk berbakti, kewajiban untuk melayani, kewajiban untuk memuliakan. Dan yang kedua dalam masalah haram untuk dinikahi. Dan status Ummul Mukminin di sini tidak dalam masalah boleh keluar dengan mereka, boleh jabat tangan yang orang yang bukan mahram mereka bisa jabat tangan dengan mereka atau hal-hal yang lain. Maka status mereka adalah ibu kita adalah dua hal, dalam kewajiban untuk menghormati dan memuliakan, kewajiban untuk membela siapa saja yang melecehkan beliau-beliau. Bagaimana kita wajib untuk membela ketika ibu kandung kita sendiri dilecehkan, dicela. Maka demikian pula kita punya kewajiban, bagaimana kewajiban membela ibu kandung kita. Kita punya kewajiban untuk membela kehormatan saat itu Nabi SAW. Demikian juga dalam masalah haramnya menikah dengan mereka. Wajah di bidayat hadis tertata di awal hadis perkataan ibunda Hafsah binti Umar. Dia mengatakan anak Nabi SAW karena itu arasa ayat kuda. Nabi SAW jika ingin duduk, ingin tidur, maka beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Dan beliau tidur sambil miring kanan. Miring kanan, maka telapak tangan diletakkan di bawah pipi. Summa yakul, kemudian berdoa, Allahumma sini ada pakayama tefa'atu ibadaka. Yakut sama dengan yanam. Ini maknanya ihfad ni jagalah aku ya mata ba'asu ibadaka, maknanya sama dengan hari kiamat. Maka di sini dalam hadis ini terdapat salah satu adab tidur, yaitu meletakkan tangan di bawah pipi. Kemudian doa yang terkenal, yang simpel dan terkenal di tempat kita, namun redaksinya mengalami perubahan. Kalau redaksi yang di catatan kaki dikatakan dihasilkan oleh Abu Dawud, dan ini redaksinya Abu Dawud. Kalau redaksi Abu Dawud, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati, yaitu aku tidur. Wa ahya dan aku bangun, maksudnya wa ahya dan aku hidup, artinya aku bangun. Dan redaksi ini sangat cocok dengan, sangat munasib dengan keadaan. Karena kita mau tidur, maka kita nyebut tidur dulu baru bangun. Amutu wa ahya. Berbeda dengan versi lain untuk bacaan ini yang ada di masyarakat kita, itu malah bangun dulu baru tidur. Gimana bunyinya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. ahya dulu baru amut. Maka ini tidak munasib. Kok mau tidur, kok malah menyebut bangun dulu? Ya Allah. Nah, dengan namamu aku baru tidur, tapi jika amut dan denganmu aku mau tidur. Ini tidak cocok secara secara makna. Itu tidak munasib dengan hal, dengan kondisi, dengan muktadal hal. Beda dengan bacaan yang diterajam yang dipilih oleh Syaikh Al-Qasim diletakkan di sini di bukunya Hizbul Muslim, maka munasib secara muktadal hal. Karena kita mau tidur dan kita berharap bangun, maka kita sebut amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku tidur, dan dengan namamu ya Allah aku nanti bisa bangun. Saya pertimbangkan hadis ini adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Bismika Allah ma'amutu artinya ala zikri ismika amutu ya Allah, sambil menyebut namamu aku tidur. Wa ahyatan aku hidup artinya bismika Allah ma'amutu wa bizikrika ahya, sambil menyebut namamu aku nanti akan terbangun. Maka berdasarkan makna ini, maka berdasarkan penjelasan ini, maka di sini dalil bahwasanya tidur disebut kematian dan bangun tidur disebut kehidupan. Karena tidur adalah kematian kecil. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya an-naumu aqul mauti. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi katakan tidur adalah sejarah kematian. Ketika Nabi ditanya tentang apakah penduduk suka tidur, karena ini kalau Pak Asram mengatakan bahasanya tidur itu sejarah kematian, artinya penduduk suka tidak tidur. Dan ada yang menjelaskan makna kalimatnya adalah anta tumi, anta tumi tuni wa anta tumjini. Ya Allah, engkau lah yang mematikan aku dan engkau lah yang menghidupkan aku. Artinya hidup dan kematianku ada di tanganmu. Kemudian doa berikutnya adalah mengucapkan subhanallah tawil. Berikutnya adalah mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali. Dapat menonton hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu bahasanya Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu. Yang dimaksud pembantu ini adalah budak, budak yang akan difungsikan sebagai pembantu di rumah. Falam tajidhu, maka Fatimah tidak ketemu dengan Nabi, bahwa jadat Aisyah, namun Fatimah ketemu dengan Aisyah. Fa'ad baratha, lalu Fatimah menceritakan, atau lalu Aisyah menceritakan permintaan Fatimah kepada Nabi SAW. Atau Fatimah lalu menceritakan kepada Aisyah apa yang dia inginkan. Qala Ali, kemudian Ali mengatakan, lalu datanglah Nabi SAW ke rumah kami. Waqat akhadna matal si anak, dan kami sudah berbaring mau tidur. Waqal, maka Nabi mengatakan ala adzulukuma ala ma huwa khairun lakuma min khatimi. Maka ketunjukkan kepada kalian suatu hal yang lebih baik daripada punya pembantu, yaitu idza awaituma ila firasyikuma, jika kalian berdua suami istri bertempat di tempat tidur. Fasabbiha salatan wa salatina, maka bertakbirlah sebanyak 33 kali, pujilah Allah 33 kali dan bertakbirlah 34 kali. Fa inna khairul lakuma min khadimin, maka itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Maka Fatimah meminta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mencita taat karena dia capek dan banyaknya Fatimah ini sangat sering at-tahan bi roha, menggiling gandum dengan menggunakan roha. Roha adalah mesin penggiling gandum yang ada di masa silam, yang terdiri dari dua buah batu. Batu yang pertama itu konstan, diam. Kemudian batu yang kedua itu bisa bergerak. Maka ada dikasih apa, poros, porosnya diam. Terus ada batu yang lain yang mengelilinginya. Nah, batu yang mengelilingi ini bisa diputar. Maka ketika batu yang di luar yang mengelilingi tadi itu berputar, diharapkan terjadi benturan dengan batu yang diam, maka pecahlah kulit gandum. Maka supaya gandum itu bisa dimakan, maka kulitnya harus dikupas lebih jauh. Caranya apa? Dengan menggunakan roha. Kalau orangnya kalau yang punya rumah itu orang kaya, maka yang disuruh muter ini nanti batu yang pinggir, di pinggir itu nanti dibungkat dengan kayu, nanti kayunya bisa didorong. Bisa didorong dengan, maka bisa juga yang disuruh mendorong. Bisa juga keledai diminta untuk muter-muter. Nah, Fatimah ini di rumah tidak punya apa-apa. Keledai tidak punya, juga tidak punya. Siapa yang dorong kayu terus untuk numpuk gandum? Fatimah sendiri. Maka belakang waktu tahan sering numpuk gandum dengan menggunakan roha, mesin penggiling gandum masa silam. Demikian juga dia sering ambil air dari sumur dibawa ke rumah untuk ngisi air, untuk mandon air, bil kirbah, dengan kirbah pada air berbasis kulit. Lihat kerjaan Aisyah di rumah, bawa air dari jauh, dari sumur, dari mata air untuk mandon air di rumah. Kebetulan ini dan itu, maka bulat balik ya, mungkin kita katakan pagi sore ngambil air ya, mau masak numpuk gandum dulu, masak 3 kali numpuk gandum 3 kali, maka kita entah, maka betul-betul capek. Itu kesusahan Fatimah dalam menjalani kehidupan dan rutinitas rumah tangga. Maka para ibu di zaman sekarang sangat-sangat terbantu. Air tinggal klik, bisa ada sanyo atau mesin pompa air. Masa nasi pun tinggal dimasukkan, nasi kom apa, nasi apa, nasi nasi kom ya. Ketika ditunggu nasi akan matang sendiri. Maka kalau Fatimah itu sudah ditaatnya, kalau kompas sekarang masih jatuh. Waktu apa nama Masoji anak dan dan kami telah bertempat di tempat tidur kami. artinya kami juga berada di tempat tidur kami, linaum tidak tidur. Maka Nabi datang masuk ke rumah Fatimah. Maka Fatimah dan Ali ingin duduk menyambut Nabi. Maka Nabi katakan, tetaplah kalian di situ saja. Tetaplah kalian di situ saja. Kemudian Nabi duduk di pinggir tempat tidur mereka. Dan Nabi mengatakan apa yang Nabi katakan. Tetapi asal asal berbalasin, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali. Artinya ucapkanlah subhanallah banyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Total niatan juga lengkap totalnya adalah 100 kali. Fa'inna maka hal ini, zikir ini lebih baik daripada seorang pembantu. Artinya kalian berdua akan kuat untuk beraktivitas harian dengan sebab zikir, sehingga kalian tidak perlu pembantu. Karena itu manfaat zikir sebagaimana telah kita baca di mukadimah Sarah Muslim ketika bentar membawakan faedah-faedah zikir dari perkataan Ibn al-Qayyim di Wabil Sayyid. Maka beliau sampaikan salah satu faedah zikir adalah memberikan kekuatan fisik. Maka fisik itu bisa lebih kuat dengan berzikir. Salah satu buktinya adalah wirid ini, wirid yang Nabi ajarkan ini kepada Ali dan Fatimah. Kalau kita tidak mau tidur, tiga empat, maka nanti tidurnya insya Allah akan fresh, nyaman, bangun-bangun sudah segar, seperti tidak capek sedikit pun. Nanti sehingga karena badan sudah segar ketika bangun setelah berzikir, itu akhirnya akan bisa beraktivitas dengan penuh semangat lagi, dengan penuh kegiatan, dengan penuh giat. Maka keadaan Fatimah ini, keadaan Fatimah, keluarga Fatimah, dan rumah tangga Fatimah yang ada dalam hadis ini, dalil masuknya perempuan, seorang istri untuk melakukan berbagai aktivitas rumah. Bagaimana Fatimah lah yang melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, ambil air, tutupkan dengan masak gandum untuk jadi roti, dan itu adalah makanan pokok dikala itu. Cuma ulama berselisih pendapat, itu wajib atas istri untuk beresi rumah, masak dan sebagainya. Apakah itu suatu kewajiban ataukah bukan? Itu ulama khilaf. Jumlah mengatakan itu sebuah kewajiban ala qadri taqatihi atau taqatiha sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka istri yang enggak kuat dengan air, ya dia punya udzur untuk tidak mau nyuci. Masa dia nyuci atau masa dia nyuci, misalnya kalau di air sedang langsung masuk angin, kan tak boleh dipaksa. Maka sesuai dengan kemampuannya. Maka yang mampu dia lakukan, dia lakukan. Yang di luar kemampuannya sangat memberatkan, maka tidak mengapa seandainya dia ikhtiar beralasan untuk tidak mengerjakannya karena itu di luar kemampuan fisiknya. Dan terdapat jumlahnya yang dirosikan oleh Muhammad Islam di Indonesia dan dirosikan oleh Al-Albani di Al-Qusifah. Kemudian bacaan doa yang lain yang Nabi ajarkan adalah Allahumma Rabbas Samawati Sab'i, ya Allah Rabb pemilik langit yang tujuh, wa Rabbal Ardh wal Rabbal Ardi dan pemilik bumi, wa Rabbal Arsyil Azim dan pemilik arsy yang agung, arsy yang besar. Rabbana wahai Rabb kami, wa Rabbul Syaikh, dan Tuhan adalah Rabb segala sesuatu. Fariqal hati wal nawa, Engkaulah yang membelah biji dan biji. Munzilat Taurat wal Injil, yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Qur'an dan Al-Qur'an. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta aqidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya, yaitu seluruh makhlukmu. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai', ya Allah engkau adalah al-awal dan tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah zat yang terakhir tanpa ujung, maka tidak ada lagi sesuatu pun setelahmu. Antal zahir falaysa fawqaka syai', maka engkau adalah salah satu nama majalah al-zahir yang maknanya tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan kau salah satu nama majalah al-batin yang maknanya adalah tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ikti ana zayna, lunasilah utang kami. Wa agnina minal fakri, dan cukupilah kami sehingga tidak terlilit kemiskinan dan kefakiran. Dafalikal hati wa nara, falikal yang berlaku kata-kata al-falqi, maknanya adalah asyakku membelah. Yang dimaksud dengan falikal hati wa nara adalah yang membelah harta jitoan, biji gandum, wa nara tamri, dan biji kurma. Lid imbas, supaya bisa tumbuh. Maka di sini al-habba wal nawa dibedakan. Al-habba itu untuk gandum, sedangkan nawa untuk biji-biji yang agak besar semacam biji kurma. Kalau al-habba itu biji yang mungil, yang mini, yang kecil semacam biji gandum, maka Allah lah yang membelah biji-biji tersebut. Setelah biji tersebut terbelah, muncullah tunas. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang membelah sehingga tunas ini mampu membelah bumi. Tunas yang tidak berdaya ini, yang kecil ini, yang tidak punya kekuatan ini, Allah berikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu membelah tanah yang padat, tanah yang keras. Maka itu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir dengan baik, bagaimana mungkin tunas yang kecil, yang lemah, bisa membelah tanah? Maka ini adalah di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memikirkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala kita puji dengan Allah zat yang membelah biji. Dengan itu tumbuhlah tunas, dan Allah yang membelah bumi sehingga tunas bisa muncul di atas permukaan bumi. Kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan munzilat Taurat wa Injil wal Furqan. Maka adalah zat yang menurunkan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu adalah bahasa ajam non Arab. Nah, Taurat itu diambil dari kata-kata Ruwa Zandi, yang maknanya adalah dalam bahasa Arab cahaya, dan cahaya yang muncul darinya. Maka Taurat itu artinya, makna Taurat adalah cahaya, cahaya yang muncul. Sesungguhnya Taurat itu bizarika, maka Taurat disebut Taurat karena muncul dengannya atau muncul darinya cahaya dan cahaya untuk Bani Israel dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sedangkan Injil dikatakan Najil, Injil disebut Injil karena Injil ini menampakkan agama Allah setelah darah dan setelah hapus, setelah berbelum tak tahu. Kemudian namun salahnya tidak nyambung dengan matan ini. Di matan wal-Quran, namun salahnya malah wal-Quran. Dan Al-Quran adalah nama Al-Muslim Munazzal, Tuhan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diambil dari kata-kata Qa'a, dan Qa'a di sini maknanya adalah jama'ah mengumpulkan. Al-Quran disebut Al-Quran di annahu yajma'ul huruf wal kalimat karena Al-Quran itu mengumpulkan banyak huruf dan banyak kata. Pendapat yang lain mengatakan Al-Quran jauh dari kata-kata Qura, dan Qura di sini maknanya membaca. Dan Al-Quran adalah masdar Qura yaqra'u Qur'anan, qira'atan wa Qur'anan. Dan masdar di sini masdar bimakna maf'ul. Maka menurut penjelasan yang kedua, Al-Quran yang dari kata-kata Qura yang artinya membaca, Al-Quran disebut Al-Quran karena dia dibaca. Sedangkan jika diambil dari kata-kata Qura yang artinya jamaah, maka ulama berselisih pendapat di sini bimakna maf'ul atau bimakna fa'il. Maka pentar memilih di makna fa'il. Maka Qur'an itu maknanya jami, artinya mengumpulkan huruf dan kata. Maka saya juga menjelaskan ini adalah kata-kata Qur'an yang artinya jama'ah mengumpulkan, namun maknanya makna maf'ul. Ini yang sehingga makna Al-Qur'an adalah majmu', sesuatu yang dikumpulkan, kumpulkan jadi satuan, jadi mushaf. Anta'abidun binasiatihi, engkau lah yang memegang ubun-ubun makhluk. Memegang ubun-ubun di sini adalah kinayah, kiasan dari tamakun memiliki kekuasaan untuk mengatur makhluk. Wa anna jabatan mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah pemaksaan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Maka empat adalah salah satu nama adalah al-awwal yang maknanya laisa qablaka syai'. Tidak ada satu pun makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala ada, dan Allah itu ada tanpa awal. Maka al-awwal maknanya adalah sesuatu yang tidak ada la syai'a qablahu wa la ma'ahu. Tidak ada satupun sebelum dia, dan tidak ada satupun yang ada bareng bersamanya. Maka yang ada sebenarnya segala sesuatu selain Allah itu adanya setelah Allah ada. Tidak ada yang mendahului Allah, dan tidak ada yang berbarengan dengan Allah. Maka seakan-akan sabda Nabi Falaisa Qablaka Syai' adalah definisi untuk al-awwal. Antara akhir mulai sebab ada syait, al-akhir artinya yang kekal, pada fana yang palsi setelah musnahnya seluruh makhluk. Maka setelah Allah menggulung dunia dan alam semesta, hancur seluruhnya, mati seluruhnya, maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk mati, dari jin, manusia, malaikat, seluruhnya mati. Maka Allah al-Baqi yang tersisa. Tak ada mana yang kau kita telah binasanya seluruh makhluk. Maka Allah adalah zat yang tersucikan karena dia adalah al-awwal, tersucikan dari ibtidak, tersucikan dari memiliki titik awal. Dan Allah Ta'ala muta'ali, Allah adalah zat yang tersucikan karena dia adalah al-akhir, maka dia tersucikan dari al-intihak, memiliki titik akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang awal tanpa titik awal, dan Allah adalah salah satu namanya adalah al-akhir yang maknanya tidak memiliki titik akhir. Al-muta'ali di sini artinya tersucikan, yang tinggi dari titik awal. Yang tinggi dari titik awal artinya tersucikan dari titik awal. Semuanya betul? Yang awal, yang kedua, Wa anta dhahir falaysa faqaka syai'. Dan itu adalah salah satu namamu ya Allah adalah Al-Zahir yang maknanya laisa faqaka syai'. Zahir di sini maknanya adalah al-qahru kekuasaan, wal-ghulaba dan kemenangan, wa kamal qudrah dan kekuasaan, kemampuan yang sempurna. Sehingga falaysa faqaka syai' adalah tafsir untuk adzahir atau pengertian adzahir. Tidak ada satupun satupun yang lebih unggul daripada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang lain, ada ulama yang menjelaskan makna adzahir untuk salah satu nama Allah adalah adzahir, maknanya adalah adzahir fi ayati al-zahirah, karena Allah adalah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya yang mencengangkan, yang menunjukkan keesaan dan menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan qul ya Allah nama adalah al-batil yang maknanya laisa dunaka syai'. Makna al-batil adalah al-mutahaddid al-khaliqa yang terhijabi dari makhlukmu. Terhijabi dari makhluk. Ya, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang lebih tersembunyi daripada Allah. Karena tidak ada satupun yang lebih tersembunyi daripada Allah, maka tidak ada satupun yang mampu untuk mengetahui hakikat Allah. Maka mari zuhurika padahal Allah adalah zat yang nampak, zat yang menang, zat yang kuasa. Penjelasan yang kedua yang dimaksud al-batin adalah al-alim bil khafiyah, zat yang mengetahui hal-hal yang sama-sama. Maka ingatnya antal awal dan antal zahir wal batin ini bukanlah dalil wahdatul wujud. Karena orang-orang sufi menyelewengkan makna ayat makna al-awwal dan al-zahir dengan wahdatul wujud. Bagaimana tadi kita lihat al-zahir ada memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah zat yang menang, yang kuasa atas segala makhluknya. Dan yang kedua adalah zat yang nampak dengan berbagai tanda kekuasaan berbagai makhluk, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kita apa. Sedangkan al-batin maknanya adalah zat yang tersembunyi dari makhluk. Makhluk tidak mengetahui bagaimana zat Allah kecuali semata-mata dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah yang mengetahui segala sesuatu yang tersama, yang tersembunyi. Ikhdi anadzaina ya Allah lunasilah utang-utang kami. Utang di sini mencakup dua jenis utang. Utang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan utang berkaitan dengan hak sesama manusia. Makanya dimaksud utang di sini adalah seluruh jenis-jenis utang ini, jenis anwa, apapun bentuknya. Utang itu memiliki banyak bentuk. Ada utang, misalnya utang dengan sesama manusia, itu punya banyak bentuk. Boleh jadi pinjam uang, punya kewajiban untuk lunas uang. Boleh jadi bentuknya beli barang, secara kredit. Maka tidak juga, maka cicilan kredit, pelunasan kredit, itu utang. Warnama minal fakri, dan cukupilah kami dari kemiskinan. Makanya adalah soal kepada adalah permohonan. Aliyati ila dhilli yang menyebabkan penghinaan diri, yang penghinaan diri ini muncul anil fakri karena kemiskinan wal ihtiyaj dan membutuhkan. Maka memiliki utang satu hal yang tercela, satu hal yang seharusnya dihindari. Oleh karena kauniahnya agar kita bisa tidak lunas utang. Demikian juga ada sini atau doa jalil bahwasanya kepakiran adalah satu hal yang buruk. Karena tidak sedikit banyak orang karena kepakiran maka dia menerjang sebagai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sabar dan memperkaya diri dengan mengemis dan hal-hal yang lain. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperlindungan dari kemiskinan. Dan doa berikutnya adalah Allahumma alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji milik Allah zat yang telah memberi makan dan minum kepada kami, wa kafana wa awana memberikan kecukupan kepada kami, wa awana dan memberikan tempat tinggal kepada kami. Maka tempat tinggal punya bisa tempat berteduh meskipun kos atau kontrak, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta miman laka tiada bulan mukwiya, betapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupinya dan tidak ada yang memberikan tempat untuknya. Sahabat kembangkan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik. Ini maksud kafana adalah memberikan kecukupan pada kami dan membuat kami qanaah dengan pemberian dan rezeki dan harta anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan awana artinya mengembalikan kami ke tempat tinggal kami dan tidak menjadikan kami atau kita manusia adalah muntasirin tersebar luas seperti mana binatang. Makwa maknanya adalah manzil. Dan nama An-Nawawi mengatakan ada ulama yang berpendapat awana artinya rahimah, memberikan rahmat kepada kami. Namun lebih tepat memberikan maaf dengan makna yang pertama. Dan itu makna zahirnya. Awana memberikan tempat kepada kita. Kita punya rumah, jadi tempat kembali. Fakami merlaka bialahu, maka betapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupinya, yang mencukupi keadaannya, urusannya. Walamu huya, kalau berdasarkan penjelasan yang disebutkan oleh An-Nawawi, maka maknanya tidak ada yang menyayanginya. Walau atifah alaih, tidak ada yang menyayanginya. Dan kalau berdasarkan penjelasan ma'wa dengan makna manzil, maka maknanya adalah lawatona lalu, betapa banyak orang tidak memiliki tempat tinggal, tidak punya kampung halaman, kampung tempat, tempat kudumisili, daerah kudumisili, walau sakana ya'wilai dan tidak punya rumah yang dia bisa berteduh di sana. Terlalu banyak orang yang melapatkan langit, berselimut bumi, maka punya rumah meskipun yang jelek, meskipun jadi kontrak tak disyukuri. Betapa banyak orang yang enggak punya rumah, cuma tidur di pinggir jalan dan seterusnya. Itu satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidur, juga punya tempat kembali, meskipun itu bukan punya sendiri. Itu sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Dan jangan dianggap nikmat Allah ya kalau punya rumah sendiri itu baru dikasih nikmat. Ya demikian. Kemudian doa yang lain adalah Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Zat yang mengetahui yang nampak, yang tersembunyi dan yang nampak, pencipta langit dan bumi, Rabbul kulli syai, Rabb segala sesuatu dan wa malikahu, salah cetak. Ya, malikahu dan Zat yang memiliki segala sesuatu, aku bersaksi la ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak melainkan engkau. Aku berlindung padamu dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan setan, syirkihi dan kemusyrikan. Wan akan fa'lamah susu'an, dan aku mohon perlindungan kepadamu jangan sampai aku melakukan keburukan yang dampak jeleknya untuk diriku sendiri atau ajurahu ala muslimin, atau aku timpakan keburukan kepada seorang muslim. Baca ini telah pernah kita baca ya. Termasuk salah satu di kitab Bata. Siapa jembatan hadis ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-A'. Fatir maknanya Khalid bercita. Syirkahu artinya adalah ma yaja'u ilaihi nal isyaki billah, yaitu segala sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan untuk menyekutukan Allah. Ada juga yang membacanya dengan dua fathah, syarokahu artinya adalah tali dan jerat-jerat setan. Akal artinya aku melakukan dan melakukan. Ajurahu dari kata-kata aljaru artinya ajarbu menarik. Jurahu di sini kembali kepada kebukaan. Maka ini adalah bacaan yang diajarkan untuk dibaca ketika pagi dan petang, demikian juga ketika hendak tidur. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal berkaitan dengan keburukan. Pertama, keburukan dan kejelekan diri, karena diri ini mengajak kepada keburukan dan kejelekan. Kemudian keburukan yang berasal dari setan. Kemudian yang ketiga adalah keburukan yang dampak jeleknya untuk diri sendiri. Kemudian yang keempat, melakukan keburukan yang dampak buruknya mengenai orang lain, alias usil, zalim dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan doa ketika hendak tidur. Dan pilihan yang lain berkaitan dengan doa adalah membaca Al-Quran, yaitu membaca Alif Lam Tanzil Sajdah dan surat Al-Mulk. Di sini dibahas pada sahabat saya bin Abdullah radhiyallahu anhum, yang dimaksud Alif Lam Mim Tanzil Sajdah sama dengan surat Sajdah. Kemudian Tafarraq maknanya sama dengan surat Al-Mulk. Makna hadis, bukanlah kebiasaan Nabi SAW tertidur sebelum membaca dua surat ini. Maka sebelum tidur dianjurkan membaca dua surat tersebut, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Kemudian doa yang terakhir dari doa hendak tidur, Allahumma aslamtu nafsi wa ilaika wa fawwadtu amri wa ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan nyawaku kepadamu, dan aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, dan aku memohon perlindungan untuk punggungku, kumintakan perlindungan kepadamu, rabbatan wa rabbatan ilaika, karena mengharap pada anugerahmu dan takut dengan siksamu. Dan manja'a wa la manja, tidak ada tempat perlindung, tidak ada tempat keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku berima dengan kitabmu yang kau turunkan dan dengan nabimu yang kau utus. Yang bahkan hadis ini adalah sahabat Al-Bawak bin Azib wa'afullah anhu. Di awal hadis disebutkan, tidak ataita masji'aka, jika engkau tidak tidur, maka wabda wudhu akan disolati. Sebetulah bagaimana wudhu untuk sholat. Maka salah satu asal tidur adalah berwudhu sebelumnya. Tumatasi ala syifkal aiman, kemudian baringkanlah sisi kananmu, lambung kananmu, letakkan di tempat tidur, wakul, dan ucapkan dan berdoa. Dan amal, tiga amal di sini, tiga-tiganya semuanya adalah istihbah. Perintah untuk berwudu sebelum tidur itu dianjurkan. Demikian juga berbarung tertarik dengan lambung kanan itu juga dianjurkan, dan berdoa dengan doa ini juga adalah amal yang dianjurkan. Maka berkaitan dengan adab tidur, yaitu miring tangan, maka miring tangan dalam adab tidur adalah berdasarkan sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Bukan hanya sunnah fi'liyah, bukan hanya sunnah fi'liyah, bukan hanya perbuatan Nabi, namun diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Al-Bawak bin Asyid, dan perintah untuk satu umat berlaku untuk seluruhnya. Maka perutulah idza ataita masjidaka jika engkau mendatangi tempat tidurmu, yaitu firasyaka tempat tidurmu kama hendak tidur. Ya, kalau mendatangi tempat tidur untuk cuma tidur di atasnya, enggak. Ya. Nah, atau untuk datang di sana untuk ambil sesuatu di sana, enggak perlu berwudu. Namun berwudu yang diperintahkan adalah mendatangi tempat tidur untuk naum untuk tidur. Maka berwudulah sebagaimana wudhumu untuk sholat, yaitu wudhu yang sempurna dengan rukun dan syaratnya. Maka dalam hadis ini terdapat tiga hal yang dianjurkan, bukan kewajiban, berkaitan dengan asal tidur. Yang pertama berwudhu ketika tidak tidur. Fa'inkana mutawadian, namun jika dia sudah dalam keadaan berwudhu, tadi sudah sholat isya dan mau langsung tidur, maka kafaru dan tidak wudhu, maka cukuplah wudhu sholat isya'nya. Artinya apa? Wudhu di sini bukanlah ibadah mustaqillah. Perintah berwudhu sebelum tidur di sini bukan ibadah yang berdiri sendiri, namun ini ibadah ghair mustaqillah, sehingga bisa di maka bisa diisi dengan wudhu yang lain. Dia wudhu niatnya sholat isya, nanti bisa dijadikan sebagai wudhu tidak tidur. Nah, karena itu maka ibadah semacam ini bisa dirangkapkan kepada ibadah yang lain. Dan hikmah dalam hal ini adalah supaya orang suci itu dalam keadaan suci, karena khawatir mati di malam itu. Manfaat yang kedua, manfaat dari wudu yang kedua seperti itu adalah mimpinya itu lebih benar. Mimpinya itu adalah mimpi yang diharapkan agak lebih benar. Meskipun boleh jadi tidak berwudu mimpinya itu benar. Dalilnya adalah kisah Yusuf, kisah Yusuf, yaitu mimpi Raja Mesir. Raja Mesir itu siapa? Orang musyrik. Orang musyrik wudu. Tidak berwudu, seandainya berwudu dianggap tidak berwudu. Namun mimpinya adalah mimpi yang benar. Kita oleh Yusuf dan itu benar. Nah, karena itu maka disini dikatakan asdaq menggunakan isim tafdhil. Tidak wa ayakuna sotiko ru'ya. Kalau sotik nanti membatasi mimpi yang benar hanyalah dengan syarat berwudu atau tidak wudu. Nah, tapi bukanlah syarat mimpi yang benar sebelum tidur orangnya berwudu. Dalilnya adalah mimpi orang kafir juga bisa jadi benar. Manfaat yang ketiga adalah supaya lebih terjaga dari dipermainkan oleh setan dalam tidurnya dan ditakut-takuti oleh setan dalam mimpinya. Itu tiga faedah, tiga hikmah berwudu sebelum tidur. Kemudian perkara yang dianjurkan yang kedua adalah tidur di sisi kanan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai yang kanan-kanan. Dan manfaat yang lain atau atau alasan yang kedua adalah karena dengan bangun di sisi kanan orang itu lebih cepat untuk bangun, karena berbaring di sisi kanan itu pulas namun enggak pulas sekali. Kemudian hal yang ketiga adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur dengan harapan zikir itu adalah penutup amalnya. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aslam itu disini maknanya istaslam itu aku serahkan. Dan aku jadikan diriku tunduk padamu dan taat dengan hukummu. Dan aku lindungkan punggungku kepadamu. Al-ja'u ilai syait maknanya adalah atu ilai. Aku terpaksa menujumu. Dan kalimat ini digunakan dalam kondisi semacam ini maknanya adalah al-isnad adalah menyandarkan diri. Al-ja'tu amri ilallah artinya asnaduhu, aku sandarkan urusanku kepada Allah. Sehingga Nawawi mengatakan makna ajaudah ilaika artinya tawakal su'alika, aku bertawakal kepadamu, aku sandarkan hatiku dalam semua urusanku kepadamu. Sebagaimana seorang manusia menyandarkan punggungnya kepada sesuatu yang menjadi sandaran semacam tembok. Maka makna ajaudah ilaika adalah aku bertawakal kepadamu, sebagaimana aku sandarkan kalau sampo kepadamu, bagaimana seorang itu menyandarkan punggungnya ke tembok. Rohbatan wa rohbatan ilaika, rohbah maknanya adalah al-hirat, keinginan, wa tamak dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, al-hubbi karena mencintai sesuatu. Maka karena cinta dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, maka kita pun menginginkan untuk mendapatkan sesuatu. Karena orang yang menginginkan sesuatu boleh jadi karena mencintai sesuatunya dan boleh jadi karena yang lain. Warohba, sedangkan warohba adalah rasa takut diiringi dengan hati-hati, wartirofin dan diiringi dengan berdebarnya hati. Tetap enggak, terwujud tidak. Ilaika artinya aku curahkan harapanku tentang hal-hal yang aku inginkan kepadamu. Wahdul makna, kesimpulan makna rohbatan wa rohbatan ilaika artinya adalah aku berharap pahalamu dan aku takut dengan cinta. Lamal ja'a artinya tidak ada benteng. Laman ja' artinya tidak ada salah penyelak keselamatan dari sekam dari mukam kecuali hanya kepadamu. Maka tidak ada benteng yang aku berlindung dengannya, tidak pula ada keselamatan dari adabmu wa akhdika dan hukumanmu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan, artinya aku percaya dengan isi kitabmu yang kau turunkan pada nabimu, dan aku beriman dengan nabimu yang kau utus. Dalam salah satu jalur hadis ini terdapat dialog antara Nabi dengan Al-Bara'. Al-Bara' mengulangi doa ini namun dengan mengatakan dari Bara' bin Azib An-Nawqal, Bara' mengatakan kultu, aku mengucapkan di Bara' itu mengulangi doa yang diajarkan dengan mengatakan wa fi rasulikal ladzi arsalta, Nabi diganti rasul, dan dengan rasulmu yang mengutus. Maka Nabi itu enggak tepat kalau tanda tanya ini tidak. Kal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi perkataan Bara' dengan mengatakan wa bi nabiyyika. Nah, kenapa Nabi mengkoreksi Al-Bara' di sini? Maka ada beberapa penjelasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkoreksi perkataan Bara', karena kalau berdasarkan perkataan Bara' wa fi rasulikal ladzi arsalta, maka terjadi mukarrar, maka penjelasan berulang tanpa memberikan faedah tambahan dalam makna. Itu satu hal yang ditolak, tidak disukai oleh al-baligh, oleh seorang yang kata-katanya adalah kata-kata yang balaghah, kata-kata yang tinggi maknanya. Li'anaukana, yaitu Nabi SAW, karena Nabi SAW itu karena nabian dulunya Nabi sebelum jadi Rasul. Bagaimana kata para ulama, Nabi itu diangkat jadi Nabi dengan Iqra, dengan Al-Alaq, dan jadi Rasul dengan Mudathir. Maka sebelum jadi Rasul dia adalah Nabi dan bukan Rasul. Ketika turun surat Al-Alaq, maka Nabi kita Muhammad SAW itu baru Nabi dan bukan Rasul. Maka dengan dua binabi kalabi aksata itu mengisyaratkan aku beriman dengan nabimu yang kau utus, si Muhammad. Maka Wabi Nabi Salladhi Arsata itu memiliki makna bahasanya Muhammad itu dulu jadi Nabi tanpa jadi Rasul, setelah itu Allah angkat jadi Rasul sekaligus Nabi. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan Nabi mengkoreksi Al-Bara' bin Zaid, Al-Bara' bin Aziz, karena ini adalah zikirkan doa dan sepatutnya mencukupkan diri dengan lafaz yang waris yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ta'ayan satu keharusan menunaikan zikir atau berzikir dengan huruf yang Nabi ajarkan, dengan tegas yang Nabi ajarkan, min ghairi taghyir, tanpa diubah-ubah. Maka berdasarkan penjelasan yang kedua, maka hadis ini adalah dalil bahwasanya zikir itu tauqifi. Maka salah satu faedah hadis ini adalah dalil zikir itu tauqifi. Orang tidak boleh bikin zikir sendiri atau mengubah-ubah bacaan zikir yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dubai tambahi wawu, wawunya ganti fa atau fanya ganti wawu, tidak boleh. Atau wawunya dihilangi pada asal wawunya, atau tidak ada wawunya ditambah wawu, atau semacam itu, atau seperti yang lainnya, ditelaah. Maka hadis yang dalil maksudnya bikin itu tauqifi, bagaimana dikatakan oleh Salim Alillah di Tanda Sunawdiri ketika membahas hadis ini. Ini kan juga ini adalah dan hadis ini juga dikatakan sebelumnya setelah dikatakan oleh Al-Albani. Maksudnya hadis yang dalil maksudnya bikin itu tauqifi. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini untuk melarang oleh dengan makna namun jumlah ulama membolehkan melihatkan hadis dengan makna dengan catatan dia adalah orang yang tahu bahasa Arab, beralim dan mengerti ya, perubahan makna tadinya diungkapkan dengan satu lafaz maknanya berubah dari maksudnya atau tidak. Dia hadis disebutkan Nabi mengatakan jika engkau mati di malam tersebut maka engkau mati di atas fitrah yaitu tauhid. Maka jadikanlah doa tersebut doa terakhir yang kau ucapkan. Jadi maksud fitrah adalah di atas Islam. Maka jika ada yang bertanya, jika seorang itu seorang Muslim lalu mati dalam keislamannya dan dia tidak berzikir dengan zikir-zikir ini, maka dia jelas mati di atas fitrah. La muhala tafsi. Lalu apa faedah berzikir dengan kalimat-kalimat ini? Setiap Muslim tidur mati. Apa sebabnya? Mati di atas Islam. Setiap Muslim yang tidak membatalkan keislamannya tidur dan mati di atas keislamannya. Kenapa? Lalu apa faedah tambahan dari balik berzikir dengan kalimat-kalimat ini sehingga dikatakan siapa yang berzikir dengan membacanya maka mati di atas fitrah. Maka ujibah, maka pertanyaan ini dijawab oleh para ulama di tanwin fitrah dengan bermacam-macamnya fitrah. Fitrah itu macam-macam. Maka fitrah yang dimiliki oleh orang yang mengucapkan zikir ini sebelum tidur lalu meninggal dunia adalah fitratul muqarrabin was salihin. Fitrahnya orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang saleh. Sedangkan jika orang itu tidak berzikir dengan zikir ini kemudian dan dia adalah seorang Muslim kemudian tidur lalu meninggal dunia, maka fitrahnya adalah cuma fitrah umum, fitrah umumnya kaum Muslim. Bikin untuk Allah Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mimpi melihat Nabi pada waktu tidur, bagaimana kita tahu bahwa itu memang Nabi padahal kita belum pernah melihat Nabi, ataukah pengakuan seorang yang melihat Nabi dalam mimpi selalu dibenarkan? Jawabannya, pengakuan seorang yang mengaku bermimpi melihat Nabi itu bisa dibenarkan jika dia tahu ciri-ciri fisik Nabi. Karena setan itu tidak bisa menyerupai rupa Nabi yang merupakan rupa asli Nabi. Maka mintalah dia untuk menjelaskan ciri-ciri fisik Nabi yang dia lihat. Kalau itu benar sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di kitab Syama'il Muhammadiyah, di buku-buku Syama'il Muhammadiyah, buku yang bahas tentang ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu benar. Dan jika tidak, jika keliru, misalnya ciri fisik Nabi itu jenggotnya lebat. Kok di situ dalam mimpi ada gambar yang dia dan ada perasaan itu Nabi, kok jenggotnya cuma 5 helai? Itu bukan Nabi. Maka setan tidak bisa menyerupai Nabi dengan rupa asli Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun setan bisa berupa dengan satu rupa lalu mengaku-ngaku dia adalah Nabi. Hadis panjang tentang dialog Nabi dengan setan apakah sahih? Hadis panjang yang beredar di internet terjemahannya, dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iblis. Ya. Yang super panjang enggak tahu berhalaman-halaman. Sudah sampai berapa halaman? 8 halaman atau 10 halaman. Wallah alam, saya belum pernah mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut. Namun ya mencurigakan. Apakah mendapat alimam syafi'i dalam masalah jatah diikuti juga oleh ulama-ulama syafi'iyah? Iya. Tentang wajibnya berjaga menutupi seluruh badan, itu adalah mazhab resmi syafi'iyah. Sampai di buku-buku yang paling dasar tentang fikih syafi'i menjantungkan hal ini. Di takrif sampaikan hal ini. Di matan takrif sampaikan hal ini. Kalau tidak salah di matan Safina pun saja juga ada penjelasan tentang hal ini. Di bagian mana tadi kitab Al-Umum Syafi'i yang bahas tentang masalah hukum jadah? Bisa dilihat di bab syarat-syarat salat, yaitu masalah menutup aurat. Menyegerkan tisu setelah isya, apakah satu hal yang sunnah? Satu hal yang Nabi sukai, satu hal yang baik, orang segera tidur setelah isya, jika tidak ada keperluan. Tidak ada satu hal yang penting untuk harus dikerjakan dan dilengkapi dengan dan bangun di akhir malam, bukan kemudian mengkol-kol ke tidur semalaman. Tentang jalan yang keluar karena melihat lawan jenis, apakah itu mani, apakah mandi, apakah diwajibkan mandi, bagaimana dengan pakaiannya? Maka jika itu memancar, maka itu mani. Kalau mani, maka mani itu suci menurut pendapat yang paling kuat, sehingga kain itu tidak najis, namun wajib mandi. Dan jika tidak memancar, maka itu mani. Atau malah tidak terasa, maka itu mani. Kalau mani itu najis, sehingga kain jadi kain najis, wudu batal, namun tidak ada kewajiban untuk ada kewajiban untuk mandi. Ada seorang laki-laki yang sudah sering ngaji, akan tapi laki-laki ini ditimpa oleh penyakit tahwat yang telah akut. Jadi maksud sahabat itu tingkat-tingkat, ya, ada akut, ada apalagi yang lebih parah dari akut. Stadium 1, ada stadium 2, 3, sampai stadium 4 ya. Bahkan hanya dengan mendengar suara wanita saja sahabatnya bisa melutut-lutut. Tapi apa yang terbaik selain menikah karena belum mampu secara finansial, telah puasa Senin Kemis pun tidak mempan. Maka jangan puasa Senin Kemis, puasa Daud, lakukan puasa setiap hari. Dan jangan banyak-banyak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang sangat-sangat daruri. Yang kita sarankan itu puasa jangan Senin Kemis, kurang kalau Senin Kemis. Karena masih ada Selasa, masih ada Rabu, ada Jumat, ada Sabtu, ada Ahad. Kemudian, ya, maka bisa puasa puasa Daud, atau kan puasa setiap hari jika itu tujuannya adalah untuk mengurangi hari. Namun dengan catatan ya, bukanya biasa-biasa saja. Kalau bukanya dipol-polkan lagi ya, nanti lain keadaannya. Sawatnya tetap tinggi. Nah, biasanya bukanya buka secukupnya, makan secukupnya. Nah, kemudian jangan banyak keluar rumah kecuali karena kebutuhan yang besar. Apakah saya dari yang mengatakan kurang lebih belakang depan kanan kiri wanita adalah setan? Ada cerita yang diharapkan oleh Tirmidzi dan yang lain. Nanti kalau Pak Aslam mengatakan ya, dan jika perempuan itu datang ke arah kita, maka ala surat syaitan pada rupa setan. Kalau membelakangi seorang laki-laki berjalan menjauh, maka laki-laki melihat sisi belakang perempuan, maka tubil ala surat syaitan. Artinya apa? Maksudnya jika perempuan itu berjalan menjauh dari seorang laki-laki, maka setan itu menghias-hiasi bagian belakang dari tubuh perempuan, ya, menghiasi pantatnya, menghiasi yang lainnya, menghiasi jika dia menghiasi rambutnya atau yang lainnya, ya, sehingga timbullah godaan syahwat. Demikian juga jika seorang perempuan berdatang datang ke arah kita, ke arah seorang laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala maka setan memanfaatkan ini dengan memunculkan syahwat dengan menggunakan sisi muka fisik perempuan. Ya, boleh jadi wajahnya, boleh jadi wajahnya pun macam-macam, ya. Boleh jadi maaf-maaf buah dadanya atau yang lainnya. Itu yang dimaksud tukbil ala surat syaitan dan tukbil ala surat syaitan. Karena di musola tempat saya hanya zamannya orang-orang tua sehingga saya selalu disuruh jadi imam di setiap sholat lima waktu tanpa kecuali. Hingga akhirnya saya putus sehingga saya baru akan datang ketika iqomah dikumandangkan saja. Tapi di setiap waktu ketika semangat beramal datang, saya kembali jadi imam jamaah. Apakah hal ini karena tidak ikhlas? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin satu hal yang mulia ketika seorang itu menjadi imam tetap satu tempat, satu musola, satu kemuliaan. Maka tidaklah, karena kata para ulama atau sebagaimana penjelasan setelah Al-Fauzan di Munaqqas Fiqhi, menjadi imam sholat itu termasuk bagian dari hadis, bagian dari doa waja'na lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Salah satu maknanya adalah imam sholat dalam sholat berjamaah. Maka itu adalah satu hal yang kita minta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi imam untuk orang yang bertakwa. Salah satu maknanya adalah jadi imam sholat jamaah. Itu satu hal yang mulia. Ini adalah pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tugas beliau dalam masalah memimpin sholat berjamaah. Itu satu hal yang mulia. Maka apalagi dia telah diangkat untuk jadi imam di musala tersebut, maka adalah dia bertugas dengan baik dan punya pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang makmum batal di salat tarawih di tengah-tengah tarawih dia keluar untuk mengulangi wudu, akan tapi ketika kembali imam sudah tarawih, bagaimana dengan rokaat-rokaat yang tertinggal yang harus diganti? Dan nanti diganti di akhir salat. Ya. Dia bisa ganti ketika dia misalnya kurang, maka imam bisa niatnya witir, dia masih imamnya tarawih. Karena perbedaan niat antara imam dan makmum menurut pendapat yang paling kuat tidak masalah. Apakah benar pernyataan tidak satu teman membaca basmalah atau ta'awud dalam berdalil tetapi sangat dituntutkan ketika membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran ketika orang menyebut ayat Al-Quran, maka ada dua keadaan. Pertama, dia membacakan ayat Al-Quran dalam rangka istidlal, dalam rangka berdalil, dalam ceramah, dalam kultum, dalam khutbah, maka ghair masru, maka tidak disyariatkan mengucapkan ta'awudz dan mengucapkan basmalah. Hadis-hadis yang menyebutkan kalau Nabi berdalil dengan ayat, mengutip ayat untuk berdalil, tidak ada satupun di sana menyebutkan kalau Nabi SAW bertawud dan mengucapkan basmalah. Oleh karena itu, ketika seorang yang kultum atau seorang yang ceramah atau seorang khutbah itu mengutip ayat, maka kutiplah ayat tanpa ta'awud, tanpa basmalah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin Al-Hanafi, demikian juga dijelaskan oleh Suyuti Asy-Syafi'i, bahkan beliau punya buku khusus membahas masalah ini, Al-Qudadah fil Mahalli Isti'adah. Demikian juga ditegaskan oleh Syaikh Muhammad Ibn Al-Utsaimin di Syarah Arba'in Nawawiyah. Dan ta'awud sebelum membaca Al-Quran, mengutip ayat Al-Quran dalam khutbah dan dalam ceramah, itu maknanya rusak. Soal mengatakan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikran fa'al mu'mini." Maka ini maknanya itu rusak. Kerusakan yang pertama menjadikan "A'udzubillahi minasyaitonir rajim" sebagai ayat Al-Quran, sebagai firman Allah. Karena "A'udzubillahi minasyaitonir rajim" itu bukanlah ayat Al-Quran. Tidak ada ayat Al-Quran yang bunyinya "A'udzubillahi minasyaitonir rajim". Ini kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua, Allah berta'awud. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Allah yang berta'awud. Allah berta'awud. Allah minta perlindungan dari setan. Loh, Allah kok minta perlindungan dari setan? Setan itu makhluk Allah. Kenapa Allah minta perlindungan dari setan? Allah minta perlindungan dari siapa? Maka ini makna yang rusak jika seorang membaca ta'awud belum berdalil. Dan Allah melihat yang jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi tuntutkan untuk ta'awud atau untuk basmalah adalah membaca Al-Quran dan bahkan membaca Al-Quran. Orang duduk membaca Al-Quran, maka adalah dia baca Al-Quran dimulai dengan ta'awud, kemudian basmalah jika dia membaca awal surat, jika dia membaca akhir surat atau tengah surat, maka ta'awud saja tanpa basmalah. Apakah diperbolehkan orang yang sudah tua memakai gigi palsu agar dapat mengunyah makanan? Boleh. Bagaimana jika tujuan lainnya adalah memperindah diri agar tidak nampak tua? Tetap tua, cuma pakai gigi. Cuma pakai gigi palsu tetap tua, tidak akan mengubah hal tersebut. Apakah ini diperbolehkan? Jadi juga diperbolehkan. Karena apa? Karena dalam rangka menghilangkan taswih. Dan di antara hal yang dikatakan para ulama tentang masalah semacam ini berdanda, jika itu adalah menghilangkan tajwid, tajwid itu penampilan yang jelek, maka ini dibolehkan. Karena ilahnya adalah izalat tajwid, maka segala sesuatu yang berfungsi izalat tajwid menghilangkan penampilan yang jelek, maka hukumnya diperbolehkan. Dan bukanlah mengubah cita Allah Subhanahu wa taala yang telah. Karena itu misalnya ada di blog saya tentang apa setelah Fauzan tentang masalah memakai kawat gigi untuk meluruskan gigi, beliau katakan ini boleh. Karena ini adalah beliau katakan ilahnya, karena izalatu tashwih, menghilangkan penampilan yang jelek karena gigi tidak rapi. Maka Islam adalah agama keindahan, agama kebersihan, kerapian. Oleh karena itu segala sesuatu yang bertentang dengan keindahan, bertentang dengan kerapian adalah tashwih. Dan segala sesuatu yang tashwih itu disyariatkan untuk dihilangkan. Jika ada seorang imam sholat di mana wudhunya tidak sempurna, bagian wudhu ada bagian anggota wudhu yang tidak terkena air, dan ini mutlak karena kejahilan imam, maka sholat yang dia pimpin. Untuk makmum yang tahu kalau misalnya ada kakinya yang belum terkena kena air wudhu, untuk imam ya, untuk makmum yang tahu maka tidak sah sholat di belakang imam ini. Namun untuk orang yang tidak tahu maka lain keadaannya. Apakah ada ulama sekarang yang berasal dari kalangan wanita? Allah alam. Siapa ini saya tidak tahu. Dan bukan syarat ulama harus harus masyhur. Ingat, bukan syarat ulama itu harus masyhur. Boleh jadi dia tersembunyi mojok di ujung dunia sana, di ujung Afrika, dan dia ulama besar. Jadi alim dan ulama. Namun orang tidak kenal. Ingat, bukan syarat ustaz itu harus kundah, bukan syarat ulama harus kundah. Syaratnya itu ulama ustaz, syaratnya masalah keilmuan. Kundah tidak kundah ustaz, kundah tidak kundah ulama. Ingat, jangan bikin definisi tambahan. Ulama harus kundah. Bagaimana dengan ustaz atau ustazah yang mengisi pengajian yang zamannya di dalam laki-laki dan wanita? Apakah ini diperbolehkan? Kita sarankan agar yang mengisi pengajian itu saja, tidak perlu dengan pengajian bapak-bapak. Pengajian bapak-bapak serahkan kepada ustaz-ustaz yang banyak. Apakah boleh sholat sunnah rawatib niatnya digabung dengan tahiyatul masjid dan syukur wudu? Jawabannya boleh. Maka yang lebih utama antara menghafal Al-Quran dan menghafal hadis? Menghafal Al-Quran. Oleh karena itu maka ya namun yang terbaik adalah mengumpulkan dua-duanya, menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan hadis. Menghafalkan Al-Quran yang semaksimal yang bisa kita lakukan dan juga sambil menghafal hadis. Penggunaan tersambung vaksin atau imunisasi. Maka intinya saya tidak bisa menegaskan, akan tetapi jika memang dipakai pada dalam proses memakai zat-zat yang terlarang, maka yang jadi pokok masalah adalah di akhir proses. Di akhir proses masih adakah hal yang terlarang tersebut, adakah kandungan babinya masih ada atau tidak? Jika masih ada maka zat itu yang dimasukkan ke dalam tubuh maka hal. Jika sudah hilang maka boleh. Karena di sini terjadi istihalah. Dan istihalah itu menyebabkan bersihnya benda tersebut. Istihalah ya, artinya telah menguap, telah dibersihkan. Maka terjadi pembersihan, terjadi istihalah dan terjadi istihlah. Maka boleh jadi terjadi istihalah. Istihalah itu cairan terlarangnya menguap misalnya. Atau istihlah. Istihlah itu dikasih tambahan sampai hilang pengaruh zat yang haram. Maka satu benda itu mengalami istihalah atau mengalami istihlah, maka jadi suci. Maka jadi bersih. Ada air, kena najis, kemudian najisnya menguap. Nah, ini terjadi istihalah suci. ada air kena najis, kemudian ditambah air yang banyak sampai pengaruh najis tadi hilang. Maka ini namanya istihlah. Dan istihlah menyebabkan sucinya hal tersebut. Apa hukum membeli barang secara fisik? Jawabannya, hukum asalnya boleh, asalkan sucinya sucit yang syar'i. Di antara hal yang terlarang dalam kredit adalah adanya denda jika terjadi keterlambatan membayar denda. Maka itu kredit yang syar'i. Kariman, saya sudah mengantuk ingin tidur tapi belum dapat ilmu hari ini. Saya ingin pindah tempat tinggal karena di sini saya bisa tertawa. Ini maksud kalimat ini. Menurut saya hal-hal seperti itu tidak perlu diucapkan. Bagaimanakah ucapan-ucapan tadi? Saya ingin pindah karena bisa tertawa. Ya, alhamdulillah bisa tertawa. Kenapa? Kenapa susah malah bisa tertawa? Kenapa susah? Saya sedang ngantuk ingin tidur tapi belum dapat ilmu hari ini. Jika dia menceritakan keadaan dirinya yang capek, kemudian ngantuk ingin tidur dan belum dapat ilmu, maka tidak masalah. Membaca surat malam dan surat sajadah sebelum tidur bolehkah dibaca setelah maghrib atau isya atau mesti di waktu akan tidur? Insya Allah bisa dibaca setelah isya. Ya, jika dia mau tidur jam sekian maka dia baca dulu dua ayat ini, insya Allah tidak masalah. Bisa takbir diubah dengan doa, sekali dapat orang yang pada takbir bisa diubah dengan doa. Siapa yang bisa diubah dan tidak diubah? Doa itu bisa mengubah takdir sekaligus tidak mengubah takdir. Dua-duanya benar. Karena apa? Karena yang tercatat di lauhil mahfudz adalah takdir manusia, kemudian usaha yang dilakukan oleh manusia, kemudian takdir berikutnya setelah dia melakukan usaha. Semuanya tercatat. Maka di sini waktu sakit, kemudian berdoa, waktu doa sembuh, semuanya tercatat. Maka dalam pandangan manusia, doanya mengubah takdirnya. Dari sakit jadi tidak sakit. Kalau kenyataannya tidak mengubah, tidak mengubah takdir. Ketika hari menjelang malam diperintahkan salah satunya untuk menutup tempat air, termasuk tempat minum. Apabila ternyata terlupa, apakah air minum yang semalam lupa ditutup, semisal di gelas, pada pagi harinya boleh diminum atau sebaiknya dibuang, boleh diminum. Karena itu perintahan juga. Bagaimana pendapat yang benar? Apakah untuk menfahamkan mencari jelajah hadis dengan cara mimpi bertemu Rasul dalam tidur dan bertanya kepada Rasul secara langsung, apakah jelajah hadis ini salah atau tidak? Jadi ini adalah fakih dan tabi'in ala sufi ya. Jadi sufi itu memiliki metode khusus dalam masalah menfahamkan hadis dan membaikkan hadis. Bagaimana orang Syiah punya metode khusus dalam masalah sahih dan dhaifnya riwayat. Dalam Syiah atau kaidah semua riwayat dari imam Syiah sahih. Meskipun sanadnya terputus ataupun yang lainnya, pokoknya ini imam dia mengatakan, Nabi mengatakan. Padahal antara imam dia sama Nabi 200 tahun, 300 tahun tidak masalah. Pokoknya dari imam itu semuanya sahih. Itu kaidah sahih dan dhaif. Dalam hadis orang sufi pakai mimpi. Di antara yang terkenal yang disebutkan oleh sering dicontohkan ulama di buku-buku mushalah adalah man arfa nasal faqad arfa rabbahu. Orang sufi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dari Nabi meskipun maudhu menurut ahli hadis. Meskipun maudhu menurut ahli hadis. Bahkan kenapa? Karena Syekh Fulan telah ketemu mimpi bertemu Nabi dan bertanya sahihkah hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Maka Nabi mengatakan itu sahih dari itu. Rasul mengatakan hadis tersebut sahih menurut kami meskipun maudhu menurut para pakar. Pada mana kalimat itu tidak salah, mana yang benar berdasarkan ayat Al-Quran. Siapa yang mengenal Allah mengenal dirinya. Siapa yang lupa Allah maka Allah akan buat dia lupa dan tidak kenal dengan dirinya sendiri. Wala takunkal ladzina tullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humud dzalimun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa dengan Allah sehingga Allah buat dirinya lupa dan tidak kenal dirinya sendiri. Maka orang yang kenal Allah maka dia akan kenal dirinya. Dampak buah dari kenal Allah adalah mengenal dirinya. Maka ini adalah metode yang batin, metode sufiah dalam masalah tashih dan tab'id hadis adalah metode yang batin. Karena dengan ini maka meneliti ijma para ulama dan ijma dalam masalah satu hal adalah menurut bidangnya masing-masing. Maka yang namanya dalam masalah hadis kemenangan jelas. Kemenangan pakar-pakar hadis. Pakar-pakar hadis meninggalkan metode semacam ini. Mereka berjima harus dengan meneliti pawi satu demi satu. Maka mukhalafah sufiyah tidak teranggap. Mukhalafah sufiyah penyimpangan atau pendapat nyelenanya sufiyah tidaklah teranggap. Dan tidak meneliti apa yang jadi kesepakatan para pakar hadis yang mereka bersepakat untuk meneliti dan menilai satu hadis berdasarkan rawinya. Ada lagi metode baru, metode Muhammad Isa Dawud di bukunya Dialog dengan Jin Muslim. Ada tafsir dan tafid, tafaid dengan cara bertanya kepada jin. Yang katanya jin tersebut adalah koinnya Nabi. Maka mencari koinnya Nabi untuk tanya, dulu Nabi pernah ngomong hadis ini atau tidak? Makanya juga metode baru yang mengada-ada. Apakah anak dari istri yang sudah dicerai masih mendapatkan hak waris anak tersebut lahir ketika belum bercerai? Iya, masih mendapatkan hak waris untuk anak si bapak. Tentang hizbut tahrir, tentang letak penyimpangan mereka. Penyimpangan mereka ya, yang pertama, yang terkenal adalah penolakan mereka terhadap hadis ahad ya. Mereka tidak beriman dengan azab kubur, dengan dajjal dan yang lainnya karena dianggap berdasarkan dirikan dalam hadis ahad dengan berkaitan dengan dajjal, azab kubur dan yang lainnya. Mereka mengatakan kami percaya dengan azab kubur namun kami tidak beriman dengan azab kubur. Kami percaya dengan dajjal namun tidak beriman dengan dajjal. Jadi kalau dalam bahasa Arab namun anak usadik azab al-kuburi wala nu'min bi azab al-kuburi. Kami percaya dengan azab kubur namun tidak beriman dengan azab kubur. Kami orang bingung. Apa mana iman luhutan? Tasdik. Apa mana iman luhutan? Tasdik. Iman secara bahasa dia percaya. Bagaimana kok dikatakan saya percaya dengan azab kubur namun tidak beriman dengan azab kubur? Ini kalimat depan dan kalimat belakangan bertentangan. Kalau dia percaya maka percaya itu iman. Dan iman dalam masalah semacam ini, masalah asatu sa'ah, masalah ghaibiyat, iman di sini maknanya adalah percaya. Bagaimana hal dalam Jibril al-iman untuk nabilai wa malaikatihi. Jadi maksud dengan beriman dengan malaikat apa? Pasti percaya. Maka ini kalimat yang aneh. Kami percaya dengan azab kubur namun kami tidak beriman dengan azab kubur. Ini kalimat depan, kalimat belakang, kalimat belakang. memberikan wasiat terbatas kepada orang-orang tertentu, sama seperti waris atau bebas beli siapa saja. Orang memberikan wasiat sebelum meninggal dunia kepada orang-orang tertentu dengan wasiat harta, maka ada batasannya. Pertama, yang diberi wasiat bukan ahli waris. Boleh jadi anak asuh atau orang miskin. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga. Asal dua syarat tersebut terpenuhi, maka tidak mengapa. Jika dalam satu rumah tangga penghasilan istri lebih besar daripada suami, sehingga ada rasa tidak enak dengan istri, bagaimana sikap kepala keluarga teladan dalam menikah di masalah ini? Maka ini maka satu hal yang patut dipertimbangkan dalam masalah mereka adalah kafaah masalah maliyah. Sepupu dalam masalah harta itu harus dipertimbangkan. Secara teori boleh tidak mempertimbangkan. Secara teori, secara praktek harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena jika ekonomi suami itu kalah dengan ekonomi istri, maka derajat keuangan suami itu turun. Derajat keuangan suami itu turun. Apalagi dia disubsidi istrinya, maka dia gak akan bisa tegas-tegas mengatur-ngatur istrinya apa yang harus dipenuhi atau derajat keuangannya turun. Maka harus dipertimbangkan baik-baik. Secara teori, kafaah yang pokok adalah masalah kesolehan, masalah agama. Namun secara praktek, kafaah harta harus dipertimbangkan. Betapa banyak terjadi kasus perceraian gara-gara ketimpangan masalah finansial. Nah, karena itu praktek realita menunjukkan bahwa ini harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena jarang-jarang ketemu wanita sebaik Khadijah. Khadijah itu kaya raya, Muhammad tidak punya apa-apa, namun dia tetap bisa mendudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya yang baik, suami yang taati, seterusnya. Ketemu Khadijah itu sulit. Tipe Khadijah itu sulit. Ya. Ketika itu banyak penghasilnya banyak dan ada masalah macam-macam, dia oke tuh, kamu sudah tak kasih ini, tak kasih ini, itu motor yang kamu pakai motor aku lah. Tetap betul ya. Kalau kemudian istri kaya raya namun tipekalnya tipekal Khadija, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kalau tidak bisa, kalau istri ini tidak bisa memposisikan diri dengan baik, ya, meskipun dia kaya, meskipun dia yang punya suaminya dompleng rumahnya sebagaimana Muhammad dompleng rumahnya Khadijah, nanti tetap bisa memposisikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami yang ditaati, yang didengarkan perintahnya, yang didengarkan sarannya. Kalau maka jika telah terjadi, ya, maka jika masalah telah terjadi, maka di sini perlu memahamkan istri supaya dia mengetahui posisi dan kedudukannya dan bagaimana dia harus bersikap. Ini yang paling pokok, bukan pada suaminya. Namun bagaimana suami, maka suami yang baik, suami teladan di sini, bertugas untuk memahamkan istri untuk supaya dia bisa meletakkan dirinya pada posisi yang tepat dan pas. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.